Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, apakah Rasulullah SAW itu selalu serius saja dengan wajah yang tegas, keras? Suatu ketika datang seorang perempuan tua dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tidak akan masuk surga perempuan tua. Mendengar doa ucapan Nabi itu, maka perempuan itu pun menangis melelehkan air mata. Apa iya perempuan tua tidak masuk surga ya Rasulullah? Nabi tersenyum dan Nabi pun membacakan satu ayat dari surat Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Kami menciptakan mereka lalu kemudian mereka dalam keadaan gadis muda belia, masih perawan. Artinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dusta, bukan bohong, tapi memang kenyataan. Dan perempuan itu pun merasa bahagia bahwa sesungguhnya perempuan tua itu akan masuk surga, hanya saja usianya akan dimudahkan. Dimudahkan menjadi usia gadis yang muda belia. Lalu kemudian pada kesempatan yang lain, ada seorang laki-laki sahabat Nabi minta tumpangan. Ya Rasulullah, saya ingin menumpang di atas kendaraan hewan tunggangan. Kata Nabi SAW, saya akan menaikkan kamu ke atas anak unta. Lalu laki-laki itu keheranan. Bagaimana mungkin saya akan berada di atas anak unta? Lalu kemudian Nabi tersenyum. Bukankah induk unta itu juga dulu adalah anak unta? Artinya Nabi sedang bercanda bahwa sesungguhnya unta-unta yang sudah dewasa itu juga adalah anak unta dari induk unta yang sebelumnya. Nabi tidak sedang berdusta. Nabi sedang mengucapkan kata-kata yang benar. Dan itu menjadi memberikan ketenangan jiwa pada para sahabat. Oh, ternyata Nabi juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bercanda. Tapi canda dan gurau-nya bukanlah kalimat yang dusta. Lalu kemudian dikisahkan ketika salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan makanan, dan makanan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Melihat itu Aisyah memegang dan kemudian piring tempat makanan itu pun jatuh. Dan Nabi tahu Aisyah sedang cemburu. Kata Nabi SAW, ibu kamu sedang cemburu. Lalu kemudian Nabi mengumpulkan piring yang berserakan itu menjadi utuh kembali. Dan ketika pada kesempatan lain Aisyah yang mengirimkan makanan, maka ketika piring akan dikembalikan, yang dikembalikan adalah piring yang dulu pecah. Dikembalikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu sadarlah Aisyah, oh ternyata piring yang ia pecahkan dulu dikembalikan kepadanya, dan piringnya yang utuh justru diberikan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada awal memberikan makanan. Ini juga salah satu bentuk dari canda senda gurau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ummu Sulaim punya seorang anak laki-laki bernama Abu Umair. Dan saat itu dia dalam keadaan murung karena anak burung yang dia punya mati. Lalu kemudian Nabi menyapanya. Nabi biasa bercanda dengan dia. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, wahai anak kecil Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Apa yang sedang dilakukan oleh burung-burung pipit yang dulu engkau pelihara? Mendengar ucapannya itu, dia tersenyum karena ternyata Nabi sedang mengingatkan dia dan kata-kata yang menyenangkan hatinya. Dan ada salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Zahir bin Hiram. Dia perawakannya maaf pendek. Ketika dia sedang berdiri, tiba-tiba Nabi SAW memeluknya dari belakang. Dan ketika itu dia minta lepaskan. Lepaskan aku, siapa ini? Ketika dia lihat ke belakang ternyata Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, siapa yang mau membeli hamba sahaya ini? Dia berkata, aku hanyalah hamba sahaya yang murah wahai Rasulullah. Lalu Nabi menggembirakan hatinya, tidak. Engkau mungkin murah di sisi manusia, tapi engkau berharga dan mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda, bergurau, tersenyum, tertawa, tapi tidak ada bohong dan dusta dalam kataannya. Oleh sebab itu maka kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua yang berinteraksi sosial, ada kalanya sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ada saatnya serius, ada saatnya layan tahyanna, jangan sampai mereka meninggalkan salat berjamaah. La harriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Tapi ada saatnya Nabi tersenyum, bercanda, bergurau bersama sahabat. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Tidak hanya serius saja sampai 24 jam full. Dan ada pula saatnya bersama anak kecil. Anak kecil. Jangan karena sudah merasa besar, sudah merasa hebat, kaya, punya kekuasaan, dimuliakan orang, sehingga menganggap anak kecil itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lihatlah bagaimana lembutnya Nabi SAW pada anak kecil sekalipun, tetap dia sapa. Ya Aba Umair, wahai anak kecil, ma fa'alan Nughair, burung pipitmu yang kemarin di mana? Bagaimana keadaannya? Ada tegur sapa, ada salam, ada kalam. Begitu juga melihat bagaimana Nabi SAW ada orang yang mungkin secara fisik dia punya kekurangan. Maaf, dia tidak sama tingginya dengan yang lain. Tapi Nabi bercanda, bergurau, memeluknya dari belakang. Bagaimana akrabnya Nabi SAW. Tidak jaim. Dan ketika itu, apa kata Nabi SAW? Sahabat mengaku, aku ini hamba yang murah, andai diperjualbelikan, aku ini hamba yang murah. Tidak, kata Nabi. Nabi ingin membangkitkan semangatnya. Mungkin engkau, maaf, pendek dari yang lain. Tapi engkau berharga mulia, karena kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikut canda Nabi, mari kita ikut cara bergaul Nabi. Tidak berdusta, tidak berbohong, tidak hanya tertawa menyenangkan hati orang lain, tapi benar-benar karena ketulusan dan kebaikan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.